sesaat bagai lama, tunai bersuara. Setahun tak sedetik bila dah bersama. Tersentak hati di hayalan rindu, hati mulai terasa asyiknya di belai kasihmu. Kaulah indah, kau kekasih. Tersentak hati di hayalan rindu, hati mulai terasa asyiknya di belai kasihmu. Kaulah indah, kau kekasih. Kita yang sudah tak pernah berubah, hanyalah pelunas kasih suburnya jiwa. Andai rasa tu